وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita juga pula berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian kita pula berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma waffiqna lima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikan pula kesempatan untuk dapat mengamalkannya. Allahumma akhlisna fi kulli amal. Ya Allah, berikanlah keikhlasan dalam setiap amalan. La hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan daripada-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat kembali meneruskan pengajian 30 perkara penting dalam hidup, dan kita akan teruskan kepada perkara yang ke-10. Masih lagi berkaitan dengan akidah, yaitu perkara-perkara gaib dan kaitannya dengan manusia. Maka tajuk kita adalah manusia dan perkara-perkara yang gaib. Untuk membahaskan tajuk ini, kita memilih ayat suci Al-Quran yang terdapat dalam surah Hud. Surah Hud ayat yang ke-123, ayat yang terakhir dalam surah Hud. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ghaibus samawati wal ardh wa ilayhi yurja'ul amru kullu fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Allah berfirman, walillahi, dan milik Allah dan kepunyaan Allah, ghaibus samawati wal ardh, perkara-perkara ghaib yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa ilaihi yurja'ul amru kullu, wa ilaihi, dan kepadanya, kepada Allah, yurja'u, dikembalikan, al-amru, perkara, kulluhu, semuanya, semua perkara kembali kepada Allah. Fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Fa'budhu, maka beribadahlah kepadanya, kepada Allah. Wa tawakkal 'alaihi, dan bertawakkallah kepadanya. Wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Wa ma rabbuka, dan tidaklah Tuhanmu bighafilin, lalai, amma ta'malun, terhadap apa-apa yang kamu lakukan. Kita ulang sekali lagi dengan terjemahan ayat ini. Kita dapat melihat bahwasanya ayat ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang gaib, hanya Allah yang mengetahui. Sama ada perkara yang gaib itu di langit ataupun di bumi. Karena Allah yang menciptakan segala perkara, maka semua perkara tanpa terkecuali kembali kepada Allah yang menciptakan, Allah yang menguruskan, dan Allah yang mengetahui kesudahannya. Apabila demikian halnya, maka sepatutnya manusia beribadah kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan berhati-hati. Setiap apa yang kita buat, jangan dikatakan Allah tidak mengetahui. Meskipun perbuatan yang sangat tersembunyi sekalipun daripada pandangan manusia, tetapi Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Kali-kali Allah tidak lalai terhadap apa-apa yang kamu lakukan. Kita tengok dari awal ayat. Dan ini Allah lah kegaiban langit dan bumi, dan kepadanya lah segala perkara itu dikembalikan. Maka beribadahlah kepadanya dan bertawakal, berserah dirilah kepadanya, dan tidaklah Tuhanmu lalai terhadap apa-apa yang kamu lakukan. Jadi daripada ayat ini jelaslah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguasai perkara yang lain. Menguasai perkara yang lain karena perkara yang lain tersebut Allah yang menciptakannya. Apabila Allah yang menciptakannya, maka Allah mampu untuk menguasainya, mengaturnya, menguruskannya. Kemudian apabila Allah adalah yang mampu menguruskannya dan kita manusia tidak akan mampu boleh dipisahkan daripada perkara-perkara yang zaid, kita ini pasti berhubungan dengan perkara yang lain. Maka apabila kita berhubungan dengan perkara yang lain sementara kita tak mampu untuk mengetahui dan menguasai perkara yang lain, maka sepatutnya lah kita berhubungan dengan Allah yang mengetahui dan menguasai perkara yang gaib tersebut. Apabila tidak, maka kita tidak akan mampu menjalani hidup dengan baik. Sebab kita tak mampu menguasai perkara yang gaib. Supaya boleh menjalani hidup dengan baik, maka hendaklah kita bersama dengan yang mampu menguasai perkara yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita boleh bersama dengan Allah yang menguasai perkara yang gaib? Beribadah kepada Allah, kemudian bertawakal kepada Allah. Beribadah kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Dan hati-hati, setiap apa yang dibuat Allah memperhatikan. Tidak ada satu pun yang kita lakukan yang tidak diketahui oleh Allah. Ayat ini sangat jelas sekali menyebutkan bahwasanya Allah menguasai perkara yang gaib. Dan tidak ada yang mengetahui menguasai perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita lihat banyak sekali ayat-ayat yang lain yang menyebutkannya, seperti umpamanya perkataan Rasulullah, perkataan Allah kepada Rasulullah, "Qul, katakanlah wahai Muhammad, la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaib." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada manusia, "La aqulu lakum indi khazainullah," bahwasanya aku yang menguasai perbendaharaan Allah yang ada di alam semesta ini. Jangan katakan demikian. Karena yang menguasai perbendaharaan Allah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak menguasainya. Dan juga Allah katakan kepada Rasulnya, "Wala aqulu wala a'lamul ghaiba," dan aku juga tidak mengetahui perkara yang gaib. Jadi Nabi Muhammad pun tidak mengetahui perkara yang gaib. Terlebih lagi kita ini, apalagi tukang sihir, bomo, peramal, ahli nujum, semua mereka ini tidak mengetahui perkara yang gaib. Jin sekalipun juga tidak mengetahui perkara yang gaib. Maka Allah menyebutkan dalam ayat yang lain umpamanya, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakanlah, sesungguhnya tak ada sesiapa yang mengetahui, baik yang di langit ataupun di bumi, tentang perkara-perkara yang gaib. Yang mengetahui hanyalah illa Allah, kecuali Allah. Jadi perkara-perkara gaib adalah perkara-perkara yang tidak diketahui oleh sesiapa kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia bagaimana? Manusia tidak mengetahui perkara yang gaib. Tetapi manusia diperintahkan untuk mempercayai perkara yang lain. Mengetahui tidak? Mempercayai diperintahkan. Untuk memahami perkara ini lebih baik, maka boleh kita katakan bahwasanya ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini terdiri daripada dua. Satu yang nyata, satu lagi yang gaib. Ciptaan. Kalau disebut ciptaan dalam bahasa Arab, makhluk. Makhluk ciptaan. Ciptaan Allah terbagi dua. Ada yang nyata, ada yang gaib. Apa maksudnya yang nyata? Yang nyata adalah yang boleh dicapai oleh panca indera. Mana yang nyata? Langit kita boleh lihat. Kemudian suara kita boleh dengar. Angin, angin termasuk yang nyata. Meskipun nampak, meskipun tak nampak, tapi kita boleh boleh dengar destirannya. Maka dia disebut yang nyata. Apalagi yang lain? Banyak sekali perkara-perkara yang nyata, yaitu apa saja yang boleh dicapai oleh panca indera, oleh mata, oleh telinga, oleh rasa, umpamanya kelezatan makanan. Memang tak nampak oleh mata, memang tak terdengar oleh telinga, tapi di saat kita mencicipi makanan tersebut, kita merasakan kelezatannya. Maka dia bukan perkara yang lain. Kelezatan itu masih boleh dicapai oleh panca indera, maka dia termasuk perkara yang nyata. Jadi perkara yang nyata, perkara yang mampu dicapai oleh panca indera. Kalau mampu dicapai oleh panca indera, panca indera ini alat untuk mengetahui. Alat untuk mengetahui panca indera, mata. Ada tidak sifat di dalam surau kita ini? Ada. Mengapa mengatakan ada? Sebab kita boleh mencapainya. Dengan apa kita mencapainya? Bahwasanya sifat tersebut ada. Dengan mata kita buka mata, oh iya, sifat ada. Maka kita mengetahui, kita punya ilmu tentang sifat di dalam surau. Karena kita boleh mencapai. Maka tentang perkara-perkara yang nyata, yang boleh kita capai dengan panca indera kita, kita boleh mengetahuinya. Maka kita berilmu tentang perkara yang nyata. Apa sebab? Sebab kita boleh mencapainya dengan panca indera kita. Maka boleh tambah di sini kata panca indera. Ini alat untuk mencapai perkara yang nyata. Nanti melalui panca indera ini dibawalah ke akal, ke otak. Maka akal manusia mampu untuk mengetahui perkara yang nyata. Adapun perkara yang gaib, ciptaan Allah yang gaib, tak mampu dicapai oleh panca indera manusia. Umpamanya di antara ciptaan Allah yang gaib, Allah itu sendiri adalah gaib. Allah itu sendiri adalah yang gaib. Ciptaan Allah, di antara ciptaan Allah yang gaib adalah malaikat. Malaikat mampu dicapai oleh panca indera? Tidak. Kemudian hari kiamat, hari akhirat, surga neraka, azab kubur, pahala dosa, jangan jauh-jauh, ruh kita sendiri. Siapa yang mampu capai ruhnya dengan panca indera? Siapa yang pernah tengok ruhnya sendiri? Atau pernah dengar desiran ruhnya dalam hati, dalam dirinya? Tak pernah. Maka yang kita sebut itu adalah perkara-perkara yang gaib. Punya kita ilmu tentang perkara-perkara tersebut? Apabila ilmu yang didapatkan oleh panca indera kita sendiri? Tidak. Maka kita tak tahu tentang malaikat, kita tak tahu tentang hari kiamat, kita tak tahu tentang surga dan neraka, kita tak tahu tentang azab kubur, kita tak tahu. Baru kita tahu selepas Allah yang mengetahui perkara yang gaib itu memberitahukannya kepada kita. Kalau telah Allah tidak memberitahukan, maka kita tak akan tahu. Dan perkara yang gaib sebenarnya jauh lebih banyak berbanding perkara yang nyata. Jadi kalau perkara yang gaib jauh dari banyak daripada perkara yang nyata, kemudian ilmu kita tentang yang nyata itu taklah semuanya, sebahagian siapa yang nyata. Langit yang tujuh lapis, yang kita tahu hanya lapis yang pertama ini saja. Lapis yang kedua sampai lapis yang ketujuh kita tak tahu. Tentang bumi kita ini, mungkin bumi tempat yang kita tempati ini saja yang kita ketahui. Di belahan yang lain kita tak tahu. Bumi ini mungkin daratan saja yang kita tahu. 2/3 dari bumi ini lautan, lautan pun kita tak tahu. Maka ilmu kita tentang yang nyata sangat sedikit sekali. Yang nyata ini lebih sedikit daripada yang gaib. Kemudian daripada yang nyata itu pula, sedikit pula yang kita ketahui. Maka betullah ilmu kita ini sangat sedikit sekali. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah ilmu yang kamu miliki melainkan sedikit sekali. Diumpamakan dalam hadis Nabi, ilmu yang dimiliki oleh semua manusia adalah seperti burung yang memasukkan paruhnya ke dalam laut, kemudian diambilnya lah air laut yang banyak itu. Berapa terambil oleh paruhnya, oleh moncongnya? Sedikit sekali. Itulah dia ilmu yang dimiliki oleh seluruh makhluk, bukan oleh satu orang, tidak, oleh seluruh makhluk. Sementara air laut yang masih banyak itu adalah ilmu Allah. Nah, perkara yang gaib ini tak mampu kita capai dengan akal fikiran. Tetapi boleh kita fahami melalui hati. Maka di sini ini ada hati untuk mencapai perkara yang gaib. Tapi hati yang bagaimana yang mampu untuk mencapai perkara yang gaib? Semua hati manusia? Tidak. Hati yang di dalamnya ada keimanan kepada Allah. Karena yang memberitahukan perkara yang gaib tersebut adalah Allah. Allah menyebutkan bahwasanya aku memiliki malaikat-malaikat. Ada malaikat pembawa wahyu, menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Ada malaikat peniup sangkakala, pencabut nyawa, penulis amalan, kemudian menanya mayat di dalam kubur. Ada penjaga surga, ada penjaga neraka. Allah yang memberitahukannya. Apabila Allah yang memberitahukannya, maka kita yang memiliki keimanan kepada Allah, kita akan menerimanya. Meskipun kita tak tahu, tapi kita mempercayainya. Maka di sini disebut kepercayaan. Ini ilmu tentang alam semesta, sains. Ini ilmu tentang agama, ulumuddin, ilmu tentang agama. Yang disebutkan dalam Al-Quran adalah tentang perkara ini. Meskipun disebutkan tentang perkara yang nyata, tetapi sebenarnya yang disebutkan tentang perkara yang nyata adalah sebagai sarana untuk membawa kepada yang gaib, supaya manusia beriman kepada Allah. Maka sifat orang-orang yang beriman adalah percaya kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna lima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yaitu mereka yang percaya kepada yang gaib, malaikat, kitab suci gaib. Mana kita tahu tentang kitab suci? Kitab suci diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Gaib kemudian ditulis ada dalam buku sekarang, dalam kitab. Dahulunya tak ada ditulis. Dahulunya disampaikan langsung ke dalam dada para sahabat. Para sahabat pun menghafalnya. Gaib tak mampu dicapai oleh panca indera manusia. Tentang hari kiamat, gaib. Jangankan tentang hari kiamat, tentang tanda-tanda hari kiamat pun gaib. Umpamanya tanda-tanda hari kiamat akan keluar nanti binatang besar dan boleh bercakap. Dabbatul ardh. Nah, bagaimana ni memahaminya? Tak mampu panca indera manusia untuk memahami. Karena perkara ini perkara yang belum terjadi, masa yang akan datang. Semua perkara yang akan datang adalah perkara yang gaib. Tak ada siapa yang tahu. Kemudian nanti matahari akan terbit daripada sebelah barat. Ini pemberitahuan kepada kita. Yang macam mana boleh terbit matahari sebelah barat? Biasanya terbit dari sebelah, dari sebelah timur. Kemudian Nabi Isa akan turun daripada langit. Macam mana turun daripada langit? Kemudian Nabi Isa akan berperang, memimpin perang bersama Imam Imam Mahdi, dan akan membunuh setiap orang kafir yang menentang orang-orang beriman. Di antara mereka adalah orang-orang Yahudi. Sampai orang-orang Yahudi pun akan berlindung di belakang batu dan pokok, dan batu dan pokok itu pun boleh bercakap. Macam mana mau memahaminya? Tapi perkara ini diberitahukan kepada kita. Perkara yang akan datang diberitahukan sekarang. Mempercaya atau tidak? Tak semua manusia yang percayainya. Siapa manusia yang percayainya? Manusia yang memiliki keimanan dalam hati akan mempercayainya. Sebab apa yang diberitahukan oleh Allah, baik secara langsung dalam Al-Quran ataupun melalui Rasulullah SAW, melalui hadis-hadis baginda, ia adalah kebenaran. Maka kewajiban kita terhadap perkara-perkara yang gaib, kewajiban manusia terhadap perkara-perkara yang gaib adalah mempercayainya. Tidak ada alasan untuk tidak mempercayai. Apa sebab? Sebab kalau kita tidak mempercayai perkara yang gaib yang diberitahukan oleh Allah kepada kita, Allah itu maha mengetahui perkara yang gaib. Kita tak tahu perkara yang gaib. Boleh tak yang tak tahu ini menolak yang tahu? Boleh faham apa yang sampaikan? Kita ni tak tahu perkara yang gaib. Allah tahu perkara yang gaib. Ini ayatnya. Walillahi ghaibus samawati wal ardh. Allah menguasai perkara yang gaib di langit dan di bumi. Karena Allah yang menciptakannya. Yang menciptakan pastilah mampu menguasai. Yang menciptakan pastilah mengetahui tentang apa yang diciptakannya. Termasuk perkara-perkara yang gaib itu kemudian diberitahukan kepada kita. Yang mengetahui itu memberitahukan kepada kita. Kita pun tak tahu perkara yang gaib. Ada hak bagi kita untuk menolak? Tak ada hak. Maka kedudukan kita yang tak tahu apabila diberitahu oleh yang tahu. Ulang saya lagi. Karena ini adalah poin. Apabila kita tak tahu tentang perkara yang gaib, kemudian diberitahu oleh yang maha mengetahui perkara yang gaib, maka sikap kita adalah menerimanya, mempercayainya. Kalau tak pula mempercayainya, macam mana? Sudah tak tahu, tak pula mau mempercayai. Padahal diberitahu oleh yang maha mengetahui. Bermakna keangkuhan dan kesombongan. Ini kalau tidak mau angkuh dan sombong. Contoh mudah saja lah. Anak itu biasanya banyak tak tahu. Maka apabila anak itu tak tahu, dia akan bertanya kepada siapa yang tahu? Kepada ayahnya, kepada maknya. Maknya, apa ini? Ayahnya, apa ini? Mengapa anak ini dia bertanya? Sebab dia tak tahu. Mengapa dia bertanya kepada ayah dan maknya? Sebab dia mengetahui bahwasanya ayah dan maknya tahu perkara tersebut. Selepas itu diberitahu oleh ayah dan maknya yang tahu. Ada hak bagi anak itu berkata, tak betul lah apa yang mak sampaikan ini. Ya, tak boleh. Mesti dia menerimanya. Baru dia boleh menolaknya kalau dia juga telah mengetahui perkara tersebut. Tapi dia masih budak kecil lagi, dia tak tahu. Maka sikap orang yang tak tahu mestilah menerima pemberitahuan dari orang yang dari orang yang tahu, tak pula mau dia menerima. Yang seperti itu adalah angkuh atau sombong. Maka orang yang tidak mau menerima apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran atau yang Rasulullah sampaikan dalam sunnah bagi kita, daripada perkara-perkara yang zahir, adalah orang-orang yang angkuh dan sombong. Patutnya dengan kerendahan hati, karena memang kita diberi ilmu yang sangat sedikit sekali, dan langsung kita tak diberi ilmu tentang perkara yang gaib, maka apa-apa yang berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib, mestilah kita menerimanya tanpa membantah. Menerima tanpa membantah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arasy. Bermakna ada arasy dan Allah bersemayam di atas arasy. Allah yang memberitahukannya. Arasy itu pula dipikul oleh malaikat. Malaikat memikulnya. Arasy itu pula berada di atas langit yang ketujuh. Pernah sampai ke langit ketujuh? Tak pernah. Jadi tak akan mungkin pernah melihat arasy. Tapi Allah memberitahukan bahwasanya Allah bersemayam di atas arasy. Percaya tidak ada arasy? Percaya. Meskipun tak mengetahuinya melalui panca indera kita, akal kita tak mampu untuk menangkapnya. Apa sebab? Sebab Allah memberitahukannya kepada kita melalui firman-Nya. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk menolaknya. Di dalam kubur sudah menunggu ulat yang jumlahnya 99 ekor, yang disebut tinnin. At-tinnin. Ini hadis Nabi. At-tinnin. Sembilan puluh sembilan ekor. At-tinnin. Setiap yang 99 ini terdiri daripada 99 pula ulat. Tapi lebih kecil daripada at-tinnin. Ular juga, tapi lebih kecil. Dari yang 99 ini terdiri daripada masing-masing yang 99 kepala. Jadi berapa semua ini? Berapa kepala ini? Kalau mau hitung kepala ini saja. Nah, hitunglah berapa ini. Setiap kepala pasti ada mulut. Kemudian at-tinnin ini yang berjumlah 99, yang terdiri daripada masing-masing 99 ular, dan masing-masing ular itu memiliki 9 kepala, menerkam satu badan yang masuk ke dalam kubur ini. Satu badan ini akan diterkam oleh ular yang banyak kepala ini. Macam mana? Boleh ditangkap oleh akal? Kalau satu ular menangkap satu badan ini, boleh faham mudah? Ditangkap, masuk ke dalam. Dalam hadis Nabi itu, terkam, dilumat di dalam mulutnya, ditelan, selepas itu dikeluarkan kembali. Dan begitulah sepanjang masa sampai hari kiamat. Di dalam kubur. Tapi kita gali kubur, kalau kita gali kubur, tak ada jumpa ular mana-mana yang besar. Tapi ini ada pemberitahuan daripada Rasulullah. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Ini pengajian akidah yang ke-10. Percaya? Dapat ilmu. Ilmu tentang perkara yang gaib. Ilmu itu yang akan mendatangkan rasa takut. Maka orang yang berilmu punya rasa takut. Kalau saya tidak bersedia untuk kehidupan di alam kubur, saya akan sengsara sampai hari berbangkit. Maka orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Ilmu yang mana yang dimaksudkan? Ilmu tentang alam nyata. Jadi banyak profesor ini, alam nyata ini, profesor dalam bidang tubuh manusia, profesor dalam bidang tak apa lagi, kajian yang lain. Tapi mereka ini takut kepada Allah? Tidak. Mereka menyombongkan diri. Mereka melakukan pelanggaran dan kemaksiatan tanpa sedikit pun rasa malu. Bahkan mereka melakukan penganiayaan terhadap orang lain dengan kepakaran yang mereka miliki. Tetapi kalau mengetahui ilmu yang gaib ini akan membuat seseorang itu takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Ulama ini maksudnya ulama. Ulama-ulama mengetahui. Orang-orang yang mengetahui tentang perkara yang gaib. Dengan apa mereka mengetahuinya? Dengan keimanan. Saat mereka mengetahui tentang azab kubur, mereka menjadi takut. Takut kepada Allah. Jangan-jangan mereka yang akan menjalani azab kubur. Maka para ulama sangat takut kepada Allah karena mengetahui perkara yang gaib. Ini ulama dengan makna yang sebenarnya. Bukan hanya mengetahui tentang apa yang dalam buku dihafal, kemudian nanti akhir tahun lulus ujian dapat gelar PhD doktor. Dr. Mustafa Umar. Umpamanya. Kalau hanya menguasai yang dalam buku, tidak lahir daripada keimanan yang melahirkan rasa takut, bermakna hanya masih kaitan dengan perkara-perkara yang nyata saja. Sementara yang dimaksudkan di dalam beragama adalah mengetahui perkara-perkara yang gaib. Mengetahuinya dengan hati, yang dalam hati itu ada keimanan kepada Allah. Dan tak ada satu pun yang tak kembali kepada Allah. Semua akan kembali kepada Allah. Dan apabila manusia yang kembali, untuk dipertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Dan padanya semua perkara dikembalikan. Semua perkara dikembalikan kepada Allah. Banyak tafsirannya ini. Kesudahan perkara tersebut dikembalikan kepada Allah. Urusan perkara tersebut dikembalikan kepada Allah. Kalau kaitannya dengan manusia, sampai kepada nasib manusia itu pun pada akhirnya dikembalikan kepada Allah. Semua akan kembali kepada Allah. Ilmunya Allah mengetahui. Karena ilmu Allah memanjang sampai ke masa yang akan datang. Kalau sudah sampai ke tahap seperti itu, maka sikap manusia terhadap perkara-perkara yang gaib, apabila mereka telah mengetahuinya dengan keimanan yang ada pada mereka, maka bersegeralah mereka fa'budhu, beribadahlah kepadanya. Ini yang pertama. Beribadah kepada Allah, karena memang untuk itu kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Maka bangunkan keimanan kepada Allah. Allah adalah di antara yang gaib, tapi kita tak sebut ciptaan, karena Allah adalah yang menciptakan. Ciptaan yang gaib namanya malaikat. Jadi sekarang nih Rasulullah memberitahukan kepada kita, apabila kita berkumpul dalam majlis ilmu seperti ini, kita menyebut nama-nama Allah, membahaskan firman-firman Allah, maka hadir bersama kita para malaikat. Turun para malaikat, hafat alaihimul malaikat, berdesak-desakan malaikat bersama kita ini. Ini yang lapang-lapang ini malaikat ini penuh sekarang. Cuma kita tak melihatnya. Karena kata hafat maknanya berdesak-desak, penuh dengan malaikat. Dan malaikat mengatakan, Allahumma gfir lahu Allahummarhamku. Dalam hadis Rasulullah, ya Allah berikanlah ampunan kepadanya, disebut nama kita satu-satu. Ya Allah berikanlah rahmat kepadanya, nya disebut nama kita satu-satu. Malaikat hadir bersama kita ini. Cuma kerana kita tak mengetahui perkara yang gaib, malaikat yang hadir dalam majlis ilmu ini, akhirnya kita bermain-main dalam majlis ilmu ini. Kalau tidak kita punya ilmu tentang malaikat yang hadir bersama kita, tentu kita akan sungguh-sungguh dalam majlis ilmu ini. Kalaulah kita tahu bahwa di majlis ilmu ada hadir malaikat ramai, tentu kita akan segera ke majlis ilmu. Sayang kalau tak pergi ke majlis ilmu. Sebab di rumah, bersama siapa di rumah? Kalau ke majlis ilmu di surau, bersama siapa di surau? Tengok. Kalau tak punya ilmu tentang perkara yang gaib, lebih suka dia di rumah. Di rumah bersama siapa? Mungkin bersama jin-jin yang menempati rumahnya. Tapi kalau pergi ke surau bersama malaikat, mana yang lebih mulia? Majlis bersama jin atau bersama manusia di rumah? Atau majlis bersama malaikat di surau? Itu apabila kita mengetahui perkara yang gaib. Ini hanya beberapa contoh saja yang boleh kita sebut. Kalau mau contoh banyak-banyak, ini contoh yang lainnya. Di saat kita pergi ke surau tadi, di jalan itu, sebenarnya malaikat ada di atas kepala kita ini. Mengepaknya sayap, bukakannya sayap ini, untuk kita. La tada'u ajnihataha. Sungguh malaikat itu mengepakkan sayapnya dan kita berada di bawah sayapnya. Tapi tengok ke atas, ada nampak sayap? Tak nampak. Tapi Rasulullah memberitahukannya. Dan apabila Rasul memberitahukannya, jangan pula menolaknya. Tak ada lah. Oh, jangan. Kita tak punya hak untuk menolaknya. Karena kita tak punya ilmu tentang perkara yang gaib itu. Tapi malaikat itu ada di atas sedang mengepakkan sayapnya. Riban bima yasna, sebagai tanda keredaan, kesukaan terhadap apa yang kita buat, yaitu pergi ke surau untuk menuntut ilmu. Maka dengan mengetahui perkara-perkara yang gaib, manusia menjadi beribadah kepada Allah. Sampailah ke tujuan penciptaan. Dan manusia akan bertawakal kepada Allah. Apa pula mana bertawakal? Bertawakal menyerahkan urusan kepada Allah. Tawakal, wakil, wakil. Allah adalah al-wakil. Wakil adalah yang diserahkan urusan kepadanya. Wakil disebut wakil adalah yang mampu menguruskan urusan di saat kita tak mampu lagi menguruskan urusan. Ada pengetua, ada wakil pengetua. Wakil ini, di saat pengetua tak mampu lagi menguruskan urusannya, maka dia akan serahkan kepada wakilnya. Tapi kalau dalam organisasi nampak kedudukannya rendah. Tapi dalam kehidupan ini, Allah itu Al-Wakil. Salah satu nama Allah yang 99, Al-Wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai wakil. Di saat kita tak mampu menguruskan urusan, Allah yang akan menguruskan. Contoh umpamanya, sakit. Mampu kita menguruskan kesembuhan kita? Tak mampu. Kesembuhan, bagaimana nak sembuh? Jangan dikatakan pergi ke dokter boleh sembuh, belum tentu. Makan obat boleh sembuh, belum tentu. Itu usaha saja. Sementara kesembuhan, kesembuhan adalah perkara yang gaib dalam urusan Allah Subhanahu wa taala. Bukan pada manusia, enggak. Pada sisi Allah. Jadi kalau kesembuhan pada sisi Allah, bagaimana supaya kita boleh sembuh juga? Maka serahkanlah urusan kesembuhan tersebut kepada Allah. Wa tawakkal 'alaihi, dan bertawakkallah kepada-Nya. Kalau kita berdepan dengan musuh, tahu tidak kita siapa yang akan menang? Kita yang akan menang atau musuh yang akan menang? Mau berperang ya? atau sedang berperang. Siapa yang tahu tentang siapa yang bakal menang? Mana kita tahu? Itu adalah perkara gaib. Mau menang, mau kalah? Mau menang. Kemenangan perkara yang gaib. Dan kita mau menang. Bagaimana supaya boleh menang? Serahkan urusan kemenangan itu kepada Allah. Karena Allah yang menguruskan kemenangan itu.